aingnya tripping emang. Pantes puhu gara-gara tripping emang. Hirup si lain jadi pakusu. Diri sorangan emang emang sing karunya kainung bapak. Diri sorangan emang.